بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله التكبير mengagungkan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah ibadah, merupakan sebuah amalan yang sangat melekat, yang senantiasa mewarnai kehidupan seorang muslim, seorang mukmin di setiap harinya. Ketika dia mendengar tiba datang waktunya salat, maka kaum muslimin di masjid-masjid mereka, mereka mengumandangkan adzan, yang adzan diawali oleh takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu durat." Dan apabila dikumandangkan azan yang di situ terdapat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di situlah syaitan akan lari, hatta la yasma' at-ta'zin, hingga mereka tidak lagi mendengarkan azan. Demikian pula takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, merupakan ibadah yang diawali padanya sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, yaitu as-salah. Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin, dia memulai ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yaitu salat, kecuali diawali dengan takbir Allahu Akbar. Demikian pula setiap dia hendak berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sungguh kehidupan seorang muslim, seorang mukmin senantiasa diwarnai, senantiasa dipenuhi dengan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah pada hari-hari yang mulia ini, 10 awal bulan Dzulhijjah, demikian pula 3 hari setelahnya ayyamut tasyriq, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk mereka menambah takbir, menambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat," agar supaya mereka mengagungkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang berbilang, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, demikian pula 3 hari setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk lebih banyak di dalam mengagungkan, lebih banyak di dalam mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang mulia ini memerintahkan, mensyariatkan kepada kita untuk mengucapkan takbir, untuk memperbanyak takbir, baik takbir mutlak yang tidak berkaitan dengan salat, demikian pula dengan takbir muqayyad yang kita ucapkan selesai salat fardu hingga akhir 13 Dzulhijjah pada salat ashar. Demikian pula pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kaum muslimin untuk mereka menumpahkan darah untuk menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sembelihan itu mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik, hari-hari Mina merupakan hari-hari untuk makan dan minum, haram padanya berpuasa. Padahal ketika kita makan, ketika kita minum, kita juga disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah wa dzikrin lillah. Dan hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita berzikir, menyebut, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Hujjaj, mereka para jamaah haji pada 10 Dzulhijjah mereka mendatangi Mina untuk melempar jumrah Aqabah, wa fi kulli hasa takbir. Dan setiap mereka melempar jumrah, setiap kerikilnya mereka juga mengucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Demikian pula kaum muslimin yang mereka belum diberi kesempatan untuk melakukan hajj, mereka mendatangi musalla Id, mendatangi masjid-masjid Allah untuk melakukan salat Id dengan mengucapkan takbir. Kemudian mereka melakukan salat Id dengan diawali pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk lebih banyak mengucapkan takbir di samping azan dan juga salat-salat kita yang kita awali dengan takbir. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kabbirullaha wa azzimuh, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala bi alsinatina wa bi qulubina wa bi af'alina, dengan lisan-lisan kita dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, wa bi qulubina wa bi af'alina. Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kita dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kita, maknanya, hakikatnya adalah kita senantiasa meyakini dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan padanya sedikit pun bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah akbar, zat yang maha besar, zat yang paling sempurna untuk kita bertawakal dan menyandarkan diri kita kepadanya. Allahu Akbar, Allah zat yang maha paling besar. Inilah makna kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kita, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan sungguh terdapat tauladan yang baik, qudwah hasanah untuk kalian pada diri Ibrahim, termasuk tauladan yang terbaik di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan perbuatan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi Ibrahim baru saja dikaruniai seorang anak yaitu Ismail dalam keadaan hiya turdi'uhu. Ketika itu Ummu Ismail Hajar sedang menyusui putranya yang belia Ismail, dan ketika itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim meninggalkan istri Ummu Ismail Hajar dan juga putranya Ismail yang masih menyusui ibunya untuk ditinggalkan di Makkah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi Makkah yauma idin laisa biha syai'un wa laisa biha ahadun wa laisa biha ma'un." Ketika itu Makkah adalah negeri yang sangat tandus, tidak ada manusia pada negeri tersebut dan tidak pula terdapat air pada negeri tersebut. Fawadahuma, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan juga putranya Ismail. Thumma qaffa muntaliqan, dalam keadaan penuh ketegaran, penuh keteguhan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya dan juga istrinya, membelakangi keduanya. Fatabi'athu Ummu Ismail, maka ketika itu Ummu Ismail terus mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqalat lahu, dengan mengatakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab, kemana engkau pergi? Tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai." Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Wahai Ibrahim, tinggalkah engkau meninggalkan aku dan juga putramu? Bil wadi alladhi laisa fihi syai'un wala ins, yang padanya tidak ada manusia seorang pun dan tidak terdapat tanaman tertumbuhan, demikian pula air. Faja'ala la yaltafitu ilaiha. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan meninggalkan keduanya, hingga akhirnya Ummu Ismail mengatakan, faqalat dhalika miraran, terus mengulangi, "Wahai Ibrahim, aina tadhhab, kemana engkau? Tegakkah engkau meninggalkan kita?" Terus hingga akhirnya tersadarlah Ummu Ismail, sehingga faqalat lahu, dia mengatakan, "Allahu alladhi amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami?" Qala na'am, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketegaran dia menjawab, "Na'am, iya." Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim kecintaannya sangatlah besar terhadap Ummu Ismail. Demikian pula kecintaannya begitu besar terhadap putranya Ismail, seorang putra yang dia nanti tidak dalam waktu yang singkat, bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kita beri kabar gembira kepadanya, kita anugerahkan kepadanya bighulamin halim, seorang anak yang penyabar. Lalu ketika datang apa yang telah dinanti Ibrahim dan juga Ummu Ismail, ketika datang kecintaan Ismail alaihissalam di dalam pangkuannya, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam seberapa besar pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menakjubkan, ketika itu Ummu Ismail Hajar mengatakan kepada Ibrahim, yang dengan jawaban itu Ibrahim alaihi salam hatinya menjadi lebih tegar, "Apakah Allah alladhi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kita dan juga putramu yang masih kecil, si kecil Ismail?" Qala na'am, iya, kata Ibrahim. Maka kata Ummu Ismail ketika itu dia menjawab, "Idan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sungguh besar pengagungan Ibrahim alaihi salam dan juga istrinya Ummu Ismail Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. kecintaan Ibrahim yang begitu besar terhadap Ummu Ismail dan juga putranya Ismail yang masih kecil tidak akan pernah bisa mengalahkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istrinya Ummu Ismail, kecintaannya terhadap suaminya Ibrahim alaihi salam tidak akan pernah besar daripada pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu keduanya, Ibrahim dan Ismail, mereka tenang dan yakin ketika mengakui Allah Subhanahu wa taala akbar, zat yang maha besar, zat yang sempurna untuk kita bertawakal, menyandarkan diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala pastilah yang akan memberinya rezeki. Maka ketika meninggalkan keduanya, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Rabb kami, sungguh telah aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada padanya tanaman, di sisi baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci, ya Allah. Rabbana liyuqimus salah, wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Faja'al af'idata minan nas tahwi ilaihim warasukuhum minas thamarati la'allahum yaskurun. Dan ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia untuk condong kepada Makkah, kepada tempat yang aku meninggalkan Nabi Ismail dan juga Ummu Ismail. Dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ma'asarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pengagungan Ibrahim alaihi salam dan juga istrinya Ummu Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan ketakwaan Nabi Ibrahim dan juga Ummu Ismail, Hajar. Sehingga dengan ketakwaan itu, mereka mampu meninggalkan apa yang tadinya menurut akal-akal kita tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang ayah meninggalkan istri dan anaknya di suatu lembah yang kering tandus. Tetapi karena pengagungannya kepada Allah, yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya, yang akan memberikan rezekinya dari segala arah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan dia solusi, jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan beri rezeki mereka dari jalan-jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada Ummu Ismail dan putranya Ismail alaihi salam dengan munculnya air Zamzam, air yang paling baik di seluruh negeri, seluruh dunia, dan air yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh rezeki yang telah Allah berikan kepada Ummu Ismail dan juga putranya Ismail alaihi salam kita nikmati ila yaumina hadza, kita nikmati hingga hari ini. Itu dari buah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati mereka, Ibrahim dan Ummu Ismail, lalu mereka bertakwa dan Allah pun Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang lebih besar, yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, melarang dari sesuatu, kerjakanlah, tinggalkanlah. Itu bukti kita mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Dan yakinlah Allah Akbar, Allah Zat Maha Besar, Allah yang sempurna zatnya untuk kita bertawakal kepadanya. Ketika memerintahkan sesuatu dan melarang dari sesuatu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kita ketika kita mau bertakwa. Maka shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun lak, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada hari-hari yang mulia ini, kabbirullah, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Azzimu, agungkan dengan bertakbir, dengan bi'af'alina wa biqulubina wa bi'alsinatina, dengan lisan-lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Sungguh ketakwaan yang didasari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuah indah, akan berbuah dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang sangat masyhur, kisah yang paling sering kita dengar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail, keduanya tidaklah melakukan demi Allah kecuali karena keduanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Ibrahim ridho untuk menyembelih putranya, dan putranya pun ridho untuk disembelih oleh ayahnya karena ketakwaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kita biarkan sunnah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang datang belakangan, sehingga disyariatkanlah kepada kaum muslimin dan umat-umat yang sebelumnya ad-dabihah untuk menyembelih hewan penyembelihan. Salamun ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, sehingga hingga sampai pada hari ini pun kita masih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan dengan takbir, dengan lisan-lisan kita. Adapun hati dan juga perbuatan kita, kita senantiasa yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akbar, zat yang maha besar, zat yang paling sempurna, untuk kita bertawakal dan bersandarkan diri kepadanya, yang dengan itu kita melakukan ketakwaan, melakukan amalan-amalan soleh dengan perbuatan kita, dan meninggalkan kejelekan-kejelekan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وذبيحتنا وصدقاتنا وتلاواتنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.